kesyukuran dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dua hal yang terus-menerus menyatu di dalam jiwa seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala memerintah dua hal ini secara bersama. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah hendaknya kamu beribadah. Disusul dengan perintah yang kedua, wa kum minasyakirin. Jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayuhan nas, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita adalah nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang melingkup segala nikmat. Coba kita cermati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rakaat al-fajr, Rasulullah SAW menegaskan, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Ini amalan sunnah yang Nabi SAW banyak-banyak hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam dua rakaat ini. Tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Belum amalan sunnah yang lainnya. Belum amalan yang wajibnya. Ini salatnya, belum puasanya, zakatnya, hajinya dan amalan-amalan lainnya dalam Islam. Sungguh hal ini merupakan penegasan yang sangat jelas bahwa nikmat Islam adalah nikmat yang tiada tandingannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat Islam itu kepada kita. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang mampu menggunakan keislaman ini guna semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menanti dan meraih nikmat yang lebih besar, yang lebih hebat dalam keislaman kita. Sebab sungguh keislaman setiap hamba berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antara sebab yang menunjukkan perbedaan keislaman yang satu dengan yang lainnya, sikap keislaman hamba yang satu dengan yang lainnya adalah dalam kadar ilmu dan paham seseorang terhadap Islam. Sahabat Bimad, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari suku Azad Shanu'ah. Kisah keislaman beliau akan menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahwa paham seseorang betul-betul menentukan sikap keislaman seseorang. Di awal-awal Islam, beliau radhiyallahu anhu mendatangi Makkah sebagai orang musyrik, tetapi beliau mempunyai keahlian yurqi minar riyah, mampu meruqyah, membaca-baca dengan bacaan tertentu yang dengannya mengusir penyakit-penyakit kena angin, guna-guna, sihir dan yang sejenisnya. Sesampainya di Makkah, beliau mendengar sufaha'a Makkah, orang-orang bodoh Makkah mengatakan, inna Muhammadan majnun, sungguh Muhammad itu orang gila. Beliau tertarik sesuai sehubungan dengan keahlian beliau. Maka beliau pun mengatakan, ainahu la'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Di mana dia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini ucapan beliau ketika beliau masih musyrik. Di mana dia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Sebelum kita lanjut, kita petik satu hikmah yang sangat mendalam, yang merupakan ilmu yang sangat penting dalam ketauhidan, bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah keyakinan ini adalah keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, tetapi keyakinan ini belumlah keyakinan pembeda antara muslim dengan musyrik. Akhirnya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setelah berjumpa, beliau memperkenalkan dirinya. Inni urqi minar riyah. Sungguh saya bisa meruqyah, membaca-baca, mengobati penyakit kena angin, guna-guna dan sejenis itu. Dan sungguh telah banyak yang sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala melalui kedua tanganku. Fahalumma, maka mari kemari. Beliau ingin meruqyah Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yang disangka sebagai orang yang gira, yang disangka sebagai orang yang tidak waras, yang beliau sahabat dimat ingin membantu menghilangkan penyakit itu, beliau SAW cukup menyatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika la wahdahu la syarika la. Sampai di sini Nabi baca sebahagian dari khutbatul hajah. Setelah beliau radhiyallahu anhu mendengarkan ucapan ini, maka beliau berkomentar, sungguh saya telah mendengar ucapan para dukun, sungguh saya telah mendengar ucapan tukang-tukang sihir, sungguh saya telah mendengar ucapan para penyair. Demi Allah, tidak ada yang semisal dengan ucapan ini. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, a'id alayya kalimatik ha'ula fa innaha qad balaghna qamusal bahr. Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku, sebab sungguh kalimat-kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Paham beliau yang sangat mendalam terhadap kalimat ini yang mengharuskan beliau untuk menerima Islam yang sangat jelas di hadapan beliau radhiyallahu anhu. Beliau pun menyatakan keislamannya tanpa menanti ucapan Rasulullah SAW bahwa saya bukan orang gila dan bahwa saya adalah utusan Allah dan bahwa yang saya sampaikan adalah kebenaran. Tanpa menanti ucapan ini, beliau menyatakan bahwa yang di hadapannya adalah manusia yang paling berakal, Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup hanya dengan memahami ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mampu merontokkan, menggugurkan keyakinan yang beliau bangun puluhan tahun di atas kesyirikan. Rontok, gugur, roboh, hancur dengan paham, dengan ilmu yang beliau mampu pahami dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sangat jelas jemaah, memberi ilmu kepada kita bahwa sikap seseorang terhadap Islam sangat ditentukan oleh dalamnya ilmu dia terhadap Islam. Karena itu, mari kita permantap, perkokoh, perhebat, perdalam ilmu kita tentang Islam. Yakin dan yakinlah, wa faqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Dimanapun kadar keilmuan kita, maka ada lagi kedalaman ilmu yang lebih hebat dari itu. Kejar di atasnya, susul selanjutnya, dapat susul selanjutnya, dapat susul selanjutnya. Inilah hidup sebagai seorang muslim, hidup untuk terus mempermantap ilmu, memperdalam ilmu, memperhebat ilmu dalam rangka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid, sedikit akan membantu kita dalam melihat kedalaman ma'rifah ilmu seseorang. Beliau berkata bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sumber segala jalur ilmu kita. Kemanapun arah pembahasan dalam setiap kajian, dalam setiap daurah, dalam setiap tablik akbar, khutbah-khutbah, bacaan Quran, bacaan hadis Nabi SAW, maka arahnya kembali kepada satu arah, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin benar ilmu kita, semakin mantap ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita bahwa ma'rifatullah ada dua. Yang pertama, ma'rifatu iqrar. Ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk iqrar, sekedar mengakui. Ketika ditanya, kamu tahu Allah maha mendengar? Iya. Kamu tahu Allah maha melihat? Iya. Kata beliau, pengenalan iqrar ini sama antara orang yang baik dengan orang yang fajir. Ini pengenalan yang belum membedakan antara orang yang baik dengan orang-orang yang jahat. Bahkan antara orang yang kafir dengan orang yang beriman. Pengenalan yang kedua, disinilah terjadi perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang jahat, yaitu ma'rifah, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melahirkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan kepadanya yang semakin melahirkan takut kepadanya. Pengenalan kepadanya yang semakin memperhebat harapan kita kepadanya. Pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melahirkan rindu untuk berjumpa dengannya. Pengenalan kepadanya yang semakin menanamkan kekokohan hanya meminta dan memohon kepadanya. Pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melahirkan malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin menanamkan, mengokohkan ketawakalan hamba, penyerahan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin melahirkan khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala tegas-tegas menyatakan, tidak ada, hanya saja hamba-hamba Allah yang yakhshallah, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak lain kecuali hanyalah al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Disinilah ukuran ilmu. Disinilah ukuran ma'rifatullah. Mereka yang mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya semakin mantap pengenalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalan yang melahirkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalan yang semakin memperhebat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalan yang semakin memperluas, memperhebat, memperkuat harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi kepada selainnya. Cintanya murni hanya kepadanya, tidak lagi kepada selainnya. Takutnya murni hanya kepadanya, tidak lagi kepada selainnya. Harapannya murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi kepada selainnya. Disinilah ma'rifatullah yang mendatangkan manfaat. Ayuhannas, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan hal ini sebagai ukuran sejauh mana ilmu kita, sejauh mana manfaat daurah demi daurah yang kita datangkan, yang kita datangi, sejauh mana pelajaran demi pelajaran yang kita terima. Lihatlah cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin benar, semakin murni, semakin tidak tercampur dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah harapan kita kepadanya, semakin benar, semakin hebat, semakin tidak tercampur dengan selainnya. lihatlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin benar, semakin tulus, semakin tidak tercampur dengan selainnya. Ini ukuran yang sangat jelas. Ayuhan nas, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran ini kembali kepada kita masing-masing. Setiap hamba tidak akan bisa lepas dari ukuran ini. Apapun ucapannya, apapun penampilannya, bagaimanapun keadaannya, setiap kita pasti bisa melihat sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana takut dan pembesaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benarnya ilmu sangat ditentukan oleh jernihnya ilmu itu. Kejernihan ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan jernihnya cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia mampu mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antara mereka cintanya tidak sampai ke dalam bentuk pemurnian cinta hanya kepadanya. Yang seperti ini jamaah belum masuk ke dalam ketauhidan. Yang kita inginkan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Dia yang melahirkan cinta, cinta yang merupakan hakikat dari ketauhidan, hakikat dari pengesaan, hakikat dari pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tidak tercampur dengan selainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia, ini orang-orang musyrik. Di antara manusia, dan sekali lagi ini orang-orang musyrik, "man yattakhidhu min dunillahi andada," ada yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan sebagai andada, tandingan-tandingan. Bagaimana cara mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan? Yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba cermati jamaah, orang musyrik mencintai Allah, kecintaannya kepada Allah sama dengan cintanya kepada sembahan selain Allah. Ini cinta yang besar. Sama dengan cintanya kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kesyirikan. Orang muslim, orang yang beriman, pada kalimat selanjutnya, "Walladzina amanu asyaddu subban lillah." Sementara orang-orang yang beriman sangat dalam, sangat hebat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta itu murni, tidak tercampur dengan selainnya. Murnikan cinta hanya kepadanya, murnikan penyerahan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melahirkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu sampai ke sini, maka akan benar cintanya dan akan sampai ke dalam jenjang kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah sempurna imannya. Demikian pula jamaah, tidak cukup kalau hanya sekedar mengharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang musyrik pun mengharap, orang-orang yang bejat pun mengharap. Seorang muslim, seorang mukmin, harapan dia berbeda dengan yang lainnya dalam kemurnian harapan. Mereka mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kepada selain Allah. Bukan pujian manusia, bukan pandangan manusia, tidak kepada selain siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini murni hanya kepada Dia yang Dia telah kenal dengan sebenar-benar pengenalan, pencipta alam semesta yang maha baik, yang maha merahmati, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takut mereka murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kepada selainnya. Bukan hanya sekedar takut, tapi takut yang betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Takut inilah jamaah yang melahirkan ketundukan dan tak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketiga perkara ini, harapan, takut, cinta, adalah perkara yang sangat mendasar dalam keimanan seseorang. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, pada kesempatan singkat ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah akan pelajaran yang sangat penting dalam memantapkan tiga ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemurnian cinta kepadanya, kemurnian harapan kepadanya, dan kemurnian takut kepadanya, melalui surah yang paling afdal dalam Al-Quran yang wajib dibaca dalam setiap solat kita, suratul Fatihah. Pada ayat yang pertama kita menegaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pernyataan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab alhamdu adalah pujian kepada yang dipuji ketika hamba betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi hamdun ketika kosong dari cinta kepada yang dipuji. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita yakin Allah Maha Merahmati lagi Maha Merham, Allah Subhanahu wa taala lagi Maha Merahmati lagi Maha Menyayangi, lagi Maha Mengasihi, maka ini akan melahirkan kekuatan harapan yang murni hanya kepadanya. Demikian pula Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kapan kita mantapkan kalimat ini sedalam-dalamnya di dalam hati kita, maka akan melahirkan takut kepada dia, penguasa hari pembalasan. Di sanalah akan lahir kemurnian ibadah. Karena itu kalimat selanjutnya adalah pernyataan pemurnian ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selain engkau. Siapa yang sampai di sini, maka dia pantas mendapatkan janji Allah ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat doa permintaan hidayah dan selamat dari dua jalan kesesatan, jalan al-maghdubi alaihim dan jalan ad-dallin, dijamin mendapatkan janji Allah. Walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta, kata Allah Subhanahu wa taala ketika hamba membaca doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita dan terus mengantar kita untuk terus memantapkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud memantapkan keislaman kita, yang merupakan wujud dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin memurnikan cinta hanya kepadanya, harapan hanya kepadanya, takut hanya kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini saya mengingatkan diri kami dan kepada jamaah seluruhnya bahwa siapapun kita, dimanapun kita, kecuali pasti ajalnya telah ditentukan. Kita tidak mengetahui kapan malakul maut datang menjemput kita. Kita tidak mengetahui dalam keadaan apa malakul maut datang menjemput kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba meninggal. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Dan muslimun jamaah adalah kata sifat. Siapa yang memiliki Islam sebagai sifat bagi dirinya, maka dialah yang selamat pada saat malakul maut datang menjemput. Mewujudkan Islam sebagai sifat adalah dengan terus mempermantap ilmunya, mengukuhkan dalam amalan, mendakwahkan sesuai dengan kemampuan kita dan bersabar di atasnya. Terus menerus sampai akhirnya dia betul-betul menjadi sifat yang terus mengakar dan mengakar dalam kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian hanya sebagai seorang muslim. Semoga hal ini ada manfaatnya. Dan jujurlah jamaah, jujurlah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang bermanfaat di akhirat hanyalah nilai kejujuran kita. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, hada yawmu yanfa'us sadiqina sidiquhum. Allah berfirman bahwa hari akhirat ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur semata yang akan memberi manfaat. Kejujuran kita, kesesuaian ilmu, hati dan perbuatan, ini semata jamaah yang akan memberi manfaat yang kita bawa sampai malakul maut datang menjemput kita. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma ghafir li muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa khalban khashi'a wa da'watan mustajabah. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، إنك أنت السميع العليم وجواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.